Allah bersama. Allah bersama. Allah bersama. Allah bersama. Hapus air mata, balutlah luka. Biarlah berlalu segala sendumu. Tiadalah abadi duka cita yang terjadi. Tersenyumlah hadapi, terjagalah meski lelah. Waktu kan berlalu bersama dirimu. Akan jadi indah cerita duka di masa lalu. Tiadalah abadi duka cita yang terjadi. Tersenyumlah hadapi, terjadi Allah.